الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Sekarang kita lihat ayat 224 dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. الله ولا تجعل الله dan janganlah engkau menjadikan Allah urdatan sebagai penghilang atau pembatal, penghilang li'aimanikum untuk sumpah-sumpah kalian. An untuk tabarru kalian berbuat baik. Watattaqu dan untuk kalian bertakwa. Watuslihu dan untuk kalian berbuat islah. Wallahu sami'un wa tuslihu dan untuk kalian berbuat ikhlas bainan nas di antara manusia. Wallahu sami'un alim dan Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. La yu'akhidukumullah, la tidaklah yu'akhidukumullah. Dia Allah menghukum. Dia Allah menghukum kalian. Maksudnya menyiksa, menghukum. Bilahwi dengan allahwi main-main atau lelahanan. Fi aimanikum pada sumpah-sumpah kalian. Maksudnya sumpah yang tidak disengaja. Walakin akan tetapi yu'akhidukum, dia Allah akan menghukum atau akan mengambil kalian, menganggap atau ya menghukum ya. Bima kasabat kulubukum, dengan apa yang kasabat mengusahakan kulubukum, hati-hati kalian. Wallahu ghafurun halim dan Allah Maha pengampun, halimun Allah Maha penyantun. Ya. Ayat 224. Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kita menjadikan sumpah-sumpah kita ini sebagai alasan untuk kita ini melakukan sesuatu yang tidak baik atau sesuatu untuk membatalkan perkara-perkara kebaikan. Ayat ini berkaitan dengan ada beberapa riwayat ya. Pertama, ayat ini berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika terjadi hadisul ifki, ketika terjadi cerita bohong, yaitu ketika orang-orang munafik itu telah menuduh Aisyah telah berbuat zina dengan Sofwan bin Mu'tal. Yang cerita ini ditulis oleh Allah atau diabadikan oleh Allah di dalam surat An-Nur ayat yang ke-11 sampai 26. Nah, di antara orang-orang yang menuduh atau orang-orang yang ikut menuduh bahwa Aisyah telah berbuat zina dengan Sofwan bin Mu'tal itu adalah masih kerabatnya Abu Bakar sendiri yang bernama Mistah bin Usasah. Kita tahu ya, Abu Bakar itu adalah ayahnya Aisyah. Nah, Aisyah dituduh berbuat zina dengan Sofwan bin Mu'tal ini, Abu Bakar marah. Tetapi Abu Bakar tidak bisa membuktikan atau bahkan seluruh Madinah kondisinya ketika itu dalam kondisi yang gelap gulita. Dalam tanda petik begitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak bisa untuk berbuat banyak kecuali hanya menunggu wahyu. Aisyah yang telah tertuduh berbuat zina itu bisanya hanya menangis. Dia tidak bisa untuk membela diri. Sementara berita itu semakin hari semakin berkembang, semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin gayeng diterima oleh penduduk Madinah. Bahkan dari orang-orang yang pertama tidak tahu ikut membicarakan, pertama ragu-ragu, kemudian meyakinkan. Karena memang opini masyarakat ketika itu dibangun oleh orang-orang munafik, jadi seakan-akan berita itu benar. Lah ini di antara orang yang membicarakan atau orang yang ikut memfitnah itu adalah Mistah bin Usasah yang masih kerabatnya Abu Bakar. Kebetulan Mistah bin Usasah ini dari kalangan orang yang tidak mampu dan setiap harinya kehidupan ekonominya itu dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka ketika Mistah ini ikut memfitnah anaknya, maka Abu Bakar ini bersumpah, mulai sekarang, hey Mistah, saya menghentikan subsidi saya untuk kamu. Saya menghentikan bantuan saya untuk kamu. Nah ini. Ya. Jadi sesudah berita itu berkembang, kemudian Mistah ikut andil di dalamnya, maka kemudian Abu Bakar yang kemarin-kemarin itu membantu Mistah bin Usasah dalam hal perekonomiannya, karena Mistah ikut memfitnah anaknya, maka Abu Bakar menghentikan subsidinya, menghentikan apa bantuannya kepada Mistah. Nah, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar ini, jadi pengambilan sikap yang diambil oleh Abu Bakar ini rupanya tidak diridhai oleh Allah Ta'ala. Sehingga Allah itu menegur ayat, di antaranya ayat ini dan juga di dalamnya nanti ayat yang menjadi juga asbab nuzulnya di surat An-Nur ayat yang ke-22. Intinya, hey Abu Bakar, ini kalau kita dramatisir gitu ya, kalau kita sederhanakan dalam bahasa kita, hey Abu Bakar, jangan sampai kebaikanmu itu kamu hentikan hanya karena orang itu berbuat tidak baik kepada kamu. Artinya ganjaran yang sudah kamu bangun itu jangan sampai kamu hentikan hanya karena orang lain itu tidak berbuat baik kepada kamu. Nah ini ya, itu riwayat pertama dari ayat 224 ini ya. Kemudian riwayat yang kedua ini adalah tentang Abdullah bin Rawahah ketika dia punya masalah dengan Bashir bin Nu'man, maka Abdullah bin Rawahah ini bersumpah untuk sudah tidak mau berbicara lagi dengan Bashir bin Nu'man. Karena Abdullah bin Rawahah merasa dikhianati, maka kemudian dia bersumpah untuk tidak mau berbicara dengan Bashir bin Nu'man ini. Maka ditegur ayat ini. Jadi janganlah kamu menjadikan sumpah-sumpah kalian itu menjadi penghalang kalian untuk kalian itu berbuat baik. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara sekalian, di sini menunjukkan ya bahwa seyogianya ketika seseorang itu berbuat buruk kepada kita atau melakukan keburukan kepada kita, ini seyogianya tidak menjadikan kita ini terputus untuk mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Ya contohnya kalau hampir sama dengan Abu Bakar tadi, misalnya seseorang setiap hari atau sering kita bantu, terus suatu saat kok orang yang kita bantu itu menyakiti hati kita. Ini kira-kira yang menggunakan apa? Menggunakan keinginan kita, besok-besok lagi tetap kita bantu enggak ini kira-kira? Ini misalnya dia setiap, paling enggak satu bulan sekali kita subsidi, entah selawewu, poteketewu gitu untuk rumah tangganya. Suatu saat dia nganyelki atau bahkan membuat marah kita, misalnya memfitnah kita gitu ya. Nah itu kira-kira besok lagi itu kita membantu dia atau wis dindeke itu bantuan itu. Ya. Yang menggunakan logika kita, menggunakan keinginan kita, wis mulai saat iki ora bakal aku bantu dheweke kan gitu nggih. Bahkan kadang-kadang malah ditambahi, wis duwe kuwi duwe godhong ora arek nyuwek, duwe banyu ora arek nyawuk, wis ngulati kuwi mburuke gitu nggih. Tetapi rupanya Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat kepada kita tidak begitu. Artinya orang lain berbuat buruk kepada kita itu jangan sampai menghalangi kita golek ganjaran untuk dari orang lain, orang tersebut gitu loh. Kalau kita setiap hari misalnya ketemu dengan dia ngluroi, kok dia kita nganyel ke kita kemudian kita enggak ngluroi gitu ya. Ini berarti kita sudah mengurangi pahala kita di hadapan Allah Ta'ala. Nah, ini antabaru begitu. Watattaku, dan janganlah sumpah-sumpah kalian itu membatalkan atau menghilangkan untuk kalian bertakwa kepada Allah. Ini hikmahnya apa atau makna yang terkandung apa? Yaitu kita berbuat baik kepada seseorang itu hendaknya kita bingga dalam rangka ketakwaan kepada Allah. Bukan hanya karena kita ini, karena dia apa ya, bukan hanya karena hubungan manusia, tapi kita berbuat baik kepada makhluk itu karena ini kita merasa diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Dan inilah kondisi apa, frame-nya takwa itu semacam itu. Maka banyak mubalik-mubalik yang salah dalam menafsirkan hablum minallah wa hablum minannas gitu ya. Jadi banyak orang yang mubalig yang menyarankan kita itu harus kablum minallah dan kablum minannas. Padahal kalau nanti kita lihat tafsir di surat Al-Baqarah itu, kablum minallah wa kablum minannas, dua itu jadi satu, itu penyebab kehancuran orang-orang Yahudi. Karena dalam beramal dia itu memisahkan kablum minallah dan hablum minannas. Nah, terus seyogianya gimana? Seyogianya kita beramal itu dalam rangka hablum minallah. Terus hablum minannas gimana? Berbuat baik kepada manusia itu bagian dari apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi bagian dari kita itu hablum minallah. Misalnya kita berbuat baik kepada tetangga, itu bukan hablum minannas, tapi itu hablum minallah. Kenapa demikian? Karena berbuat baik kepada tetangga itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Jadi bukan orientasinya, wah aku ya sebagai wong apa istilahnya lumrah yang menungso ya berbuat baik kepada manusia. Kalau tujuan alasannya kayak gitu saja, kita enggak dapatkan pahala. Misalnya kita kerja bakti, ya. Kita kerja bakti, tujuannya kerja bakti, ya selumrah ning kampung itu ya kerja bakti, nah itu ya. Dikon Pak RT, Pak RW kerja bakti, kita kerja bakti. Kalau kayak gitu, kita hanya dapatkan perkara mubah saja, rai untuk ganjaran, rai untuk dosa. Tetapi kalau kita itu orientasinya kerja bakti, karena kita ini diperintahkan oleh Allah, wong Islam itu kon resik, kon menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan badan dan sebagainya. Jadi orientasinya begitu, maka kita mendapatkan nilai pahala lah ini. Jadi jangan sampai kita ini, wah, ya mungkap belum minanas, kita nggak dapatkan apa-apa. Termasuk kita luruh-luruh tonggo, termasuk kita membantu orang lain, itu bukan karena dalam rangka kita kablum minannas, tapi itu dalam rangka kita kablum minallah. Ya, ini ya, jadi banyak yang salah di dalam penafsiran ayat kablum minallah wa kablum minannas. Padahal waba'u biwadabim minallah. Itulah sebabnya mereka itu mendapatkan kemarahan dari Allah. Karena di dalam beramal, orang Yahudi itu menggunakan dua tali, tali Allah dan tali manusia. Jadi orientasinya itu bercabang. Waktu selihu dan janganlah sumpah-sumpah kalian itu juga sebagai penghalang kalian untuk berbuat baik bainan nas di antara manusia. Nah, di sini sekaligus ya ulama berpesan kepada kita agar kita ini tidak mudah untuk mengatakan atau tidak mudah untuk bersumpah. Jadi titik-titik wallahi, titik-titik wallahi atau demi Allah, nah, ini tidak baik. Dan yang ketiga, sumpah itu yang paling benar menggunakan asma Allah. Dan diharamkan kita bersumpah dengan selain Allah. Walaupun nanti ada yang membolehkan sumpah dengan Al-Quran. Demi Al-Quran itu boleh. Kenapa? Karena Al-Quran itu kalam Allah. Dan Al-Quran itu bukan makhluk. Sebagaimana pendapatnya Ahmad bin Hanbal. Ini ada yang berpendapat demikian. Tapi yang masyhur ya sumpah itu demi Allah. Kita enggak boleh demi Lata, demi Uzza. Ini Indonesia ya demi apa gitu, itu enggak boleh ya. Haram hukumnya dan bahkan syirik. Demikian. Wallahu sami'un alim, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Ya. Jadi dari apa yang kita lakukan, baik sumpah kita, baik itu yang disengaja atau tidak disengaja, Allah itu tahu. Kemudian ayat yang ke-225, la yu'akhidukumullahu billahwi fi aimanikum. Allah tidak menganggap dosa atau Allah tidak menghukum sumpah-sumpah kalian yang lahwi, yang tidak disengaja. Gimana contohnya sumpah yang tidak disengaja? Jadi yo gojekan ning niatane ora sumpah gitu nggih. Nah, ini tidak disengaja. Kemudian walaki yu'akhidukum bima kasabat qulubukum, akan tapi dia Allah akan menghukum sumpah-sumpah kalian yang kalian niatkan dalam hati-hati kalian. Sumpah yang disengaja, kemudian kita membatalkan sumpah itu, maka kita harus membayar kifarat. Jadi hukumannya orang yang membayar, yang membatalkan sumpah, itu adalah membayar kifarat. Nah, kifaratnya nanti Allah tulis di dalam surat Al-Ma'idah ayat 89. Yaitu satu, memberikan makanan kepada 10 fakir miskin. Atau memberikan pakaian kepada 10 fakir miskin. Atau memerdekakan budak. Atau berpuasa 3 hari. Itu untuk orang yang membatalkan sumpah. Ya contohnya kemudian Abu Bakar tadi. Abu Bakar bersumpah demi Allah, hei Mistah, mulai saat sekarang saya tidak akan membantu kamu untuk memberikan subsidi hariannya. Lah sumpah ini kan sumpah yang tidak baik. Maka Abu Bakar membatalkan sumpah itu. Lah untuk membatalkan sumpah itu maka ada kifaratnya. Yaitu kifaratnya apa? Tadi di antara satu di antara 4 hal tadi, ya. Misalnya kita kayak tadi, ya contohnya Abdullah bin Ruwahah tadi karena benci dengan Bashir bin Nu'man, maka wes aku serar ngluroi gue aku. Lah tapi rupanya ini tidak baik. Maka kemudian Abdullah bin Ruwahah ini membatalkan sumpahnya. Tapi dia harus membayar kifarat. Nah, kifaratnya 41 di antara 4 hal tadi. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah juga membayar kifarat karena sumpahnya, yaitu ayat ini, kejadian ini pada menjadi asbabun nuzul di surat At-Tahrim ayat pertama. Ya ayuhan nabi limatu harrimu ma akhallallahu laka. Hei Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala? Jadi Nabi pernah mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Lita betagi limardoti azwajik. Untuk mendapatkan keridoan istri-istrimu. Ya. Jadi golek senenge bojo. Tapi Rasulullah mengharamkan satu atau dua perkara ketika itu. Maka Rasulullah ditegur oleh Allah. Nah, kemudian Rasulullah membatalkan sumpah itu. Kemudian beliau membayar kifarat. Nah, ini ya. Jadi kita membatalkan sumpah-sumpah kita. Maka kifaratnya adalah dengan kita berpuasa. Apa pertama tadi? Memberikan 10 fakir miskin makanan atau pakaian. Atau berpuasa atau memerdekakan budak. Atau berpuasa 3 hari. Oke, pelajaran yang dapat diambil. Ya, hendaknya orang yang beriman tidak mudah untuk bersumpah. Bahkan nanti ada ya, salah satu ciri orang munafik itu adalah mudah bersumpah yang dia tidak diminta untuk bersumpah. Jadi sumpah itu boleh, tapi bukan sesuatu yang tidak atau tidak pantas dijadikan sebagai kebiasaan. Jadi tidak titik-titik sumpah, wallahi tidak begitu, ya. Dua. Ya. Tetapi karena itu sudah bersumpah dan itu sumpahnya sudah diniatkan, maka dia nanti membayar kifarat. Jadi sumpahnya melanggar syariat. Contohnya tadi Abu Bakar melanggar syariat. Maka itu tidak boleh dilaksanakan tapi membayar kifarat. Ya. Misalnya seorang suami bersumpah kepada istri. Ya. Misalnya kowe nek laler mentok nang irungmu kowe tak gebuki demi Allah gitu misal begitu ya. Lan dalane betul nek laler mentok nang irunge istri, wah ini kutung gebuki, padahal gebuki kayak gitu tuh kan nggak boleh. Maka dia membatalkan sumpahnya, tapi dia membayar kifarat. 3. Ya. Jadi ngelakoni apik itu tidak boleh dihalang-halangi. Walaupun menggunakan kalimat-kalimat wallahi. Sebaliknya, mabu mukhalafahnya, keburukan-keburukan apa saja itu tidak boleh dilaksanakan. Apalagi dengan menggunakan atas nama Allah. Contohnya, seorang mempraktekkan perdukunan ning mantra-mantranya itu dibumbu-bumbui dengan ayat-ayat Allah. Jadi dukun. Jadi maca la anu arep ngobati begitu. Nggih. Al-Fatihah ping 200 misal. Ning bar kuwi mung golek pitik ireng sarate dibelah 5 dadekake ayam goreng pokoke jam 6 esuk wis dikirim ning nggon omahku. Nah, bisa kok sarate kaya gitu nggih. Bil. Nomor 4. Ya, jadi sumpah ngelakoni keburukan itu jelas enggak boleh. Ning gandeng wis bersumpah yang disengaja tadi, maka dia harus membayar kifarat. 5. Sumpah yang diucapkan secara tidak sengaja karena terbukti halisan tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai sumpah. Ya. Jadi Allah alam, saya belum membaca di tafsirnya sini contoh yang lebih real. Contoh apa sumpah yang tidak disengaja ini gimana? Oke, terakhir 6. Orang yang terlanjur sumpah, orang yang terlanjur sumpah dengan sendirinya meniatkan dalam hati untuk sesuatu yang tidak boleh. Boleh melepaskan diri dari sumpah ya, kifaratnya tadi ya, tebusan tadi adalah tertulis di dalam surat Al-Maidah ayat 89, yaitu memberikan makanan kepada 10 fakir miskin atau memberikan pakaian kepada 10 fakir miskin atau memerdekakan budak atau berpuasa 3 hari. Kita enteng pun ini dari 4 itu. Sing wong ra duwe ya poso 3 dina. Sing duwe ya ngek pakaian kepada 10 fakir miskin. Nggih, lah di sini ya menunjukkan bahwa Bapak Ibu sekalian bahwa kita itu hendaknya dalam setiap perkara itu ngati-hati ya. Termasuk di dalamnya di dalam hal kita ini bersumpah. Maka lisan ini kita jaga. Ya, jadi kita jaga jangan sampai lisan kita ini calcul-calcul istilahnya. Jadi lebih baik kita ini berkata sebelum berkata sekali, kita sudah berpikir 2 kali. Bukan ngomongnya 10 kali, mikirnya pisan. Ya, tidak begitu. Oke, ada yang ditanyakan? Bersumpah untuk apa? Syarat menjaganya disuruh untuk bersumpah, sumpah untuk apa? Ya kalau dia melindungi dirinya bersumpah dan sumpahnya itu sumpah bohong, itu namanya itu sudah sumpah palsu, dan itu sumpah palsu itu dosa besar. Jadi sumpah palsu itu termasuk dosa besar. Misalnya demi Allah, saya tidak mencuri, padahal dia mencuri. Agar tujuannya apa? Agar dia tidak dihukum. Nah, itu dosa besar. Ye. Ya, dia bersumpah untuk memukul istri dengan anu itu ya, dengan apa? Sapu lidi atau apa itu. Dan kemudian kan juga dilaksanakan itu ya. Dilaksanakan. Kalau itu cerita itu benar ya, kalau itu cerita benar, karena itu sudah dilaksanakan ya, dia tidak dapatkan kifarat ya, kan sudah dilaksanakan. Cukup? Jadi kalau tiga-tiganya itu tidak ada, baru berpuasa 3 hari. Yeah. Jadi pertama, memberi makanan kepada fakir miskin. Yeah. In raono, memberi pakaian kepada fakir miskin. Atau ya, yeah. Ya atau, ya yeah. Berarti kalau yang tiga, yang pertama itu boleh memilih itu ya. Neng yang tiga-tiganya itu enggak ada, maka baru berpuasa 3 hari, kan gitu. Iya, jadi membayar kifarat itu hukumnya wajib. Nggih, cukup. Alhamdulillah, la'ana min subhanallah.